Bien, suena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله kita lanjutkan lagi pembahasan kita dari kajian Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Nah. Ini sekarang tentang apa Mas? Di situ jelaskan tentang ta'wil. Ya, tadi dibahas tentang bahasanya ada tahrif itu, ya, ada tahrif, ada ta'wil, ada tafsir. Tafsir itu adalah, ya, kalau di dalam usul tafsir disebutkan di sini adalah tentang memindahkan satu makna ke mana yang lainnya dengan dalil. Sedangkan tahrif menyimpangkan makna. Sedangkan tahrif itu sebenarnya menyimpangkan makna secara umum, Mas. Ta'wil, ya, ta'wil menyimpangkan makna. Sedangkan di situ, kalau tahrif tadi menyimpangkan makna tanpa ada dalil. Nah, ta'wil, ya, bagian dari tahrif di situ. Sehingga mereka menyebutkan tahrif, tahrifnya mereka menjadi ta'wil, sesuatu yang lebih lembut, ya, lebih moderat. Makanya semuanya itu hanya sekedar masalah bahasa, Mas. Ingat itu, Mas. Hanya masalah bahasa. Makanya orang itu, ya, dicekokin dengan istilah-istilah yang dia sendiri enggak paham apa itu maknanya. Ya. Makanya timbulnya pemikiran-pemikiran yang dulu itu nyeleneh, ya, dari masalah akidah, masalah-masalah syariat Islam yang lainnya, ini timbul karena adanya apa, Mas? Mempelajari istilah-istilah itu dengan asumsi. Dengan asumsi, bukan dengan sesuatu tolak ukur yang pasti. Mereka tidak memberikan tolak ukurnya, tidak mendasarkan tolak ukurnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka mengedepankan akal untuk memahami itu semua. Nah, kita lanjutkan, Mas. Wawa'indana tahrifun. Ya. Jadi ta'wil itu bagi dua, Mas. Ta'wil itu bagi dua. Ada tahrif, ada tafsir. Tafsir, ya, artinya di sini menta'wilkan sesuatu dengan dalil. Sedangkan tahrif itu mentakwilkan sesuatu tanpa dalil. Itu kalau misalnya mau difahami seperti itu, Mas. Nah, jadi ini menurut kita adalah malah, ya, ini tahrif di sini. Apa yang mereka lakukan dengan istilah takwil, tapi tahrif di sini. Kemudian lanjutannya, walhasil. Hasilnya di sini walhasil, ya, أن الأقل لا مجال له في باب الأسماء, في باب أسماء الله وصفاته. Bahasanya akal tidak ada, mas, celah untuk masuk ke dalam pembahasan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Akal enggak akan bisa masuk, mas. Ya. Fa in qulta, kalau engkau katakan di situ, ya, qauluka hadza yunakidul Qur'an. Perkataanmu ini adalah yunakidul Qur'an, membantah Al-Qur'an, bertentangan dengan Al-Qur'an. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukma?" Wa man ahsanu minallahi hukma? Siapakah yang lebih baik dari Allah hukum? Secara hukum, siapakah yang lebih baik dari Allah Azza wa Jalla? Di surat An-Maidah ayat 50. وَالتَّفْدِيلُ بَيْنَ شَيْءٍ وَآخَرْ, ya, مَرْجِعُهُ إِلَى الْأَقْلِ, مَرْجِعُهُ إِلَى الْأَقْلِ. Ya, ini apa, mas? Dikembalikan lagi kepada akal. وَقَالَ عَزَّ وَجَلُ, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, bagi Allah pemisalan yang jauh lebih tinggi. Ini di surat An-Nahl ayat 60. Dan ini boleh dikatakan ketika orang memahamkan sesuatu yang gaib, ada dalilnya, tapi kemudian dijelaskan kepada orang awam, dalam rangka apa? Dalam rangka takributihan. Maka terakhirnya antum mengatakan apa? وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, bagi Allah pemisalan yang jauh lebih tinggi lagi. Kemudian waqala, afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afala tadzakkarun. Apakah sama zat yang bisa menciptakan dengan zat yang tidak bisa mencipta? Afala tadzakkarun, ya, tidakkah kalian itu berpikir? Di surat An-Nahl ayat 17. Wa asbaha dzalika mimma yuhilullahu bihi 'alal aqli bima yasbutuhu li nafsihi wa ma yanfihi anil alihah mudah. Artinya di sini, ya, wa asbahu dhalika, dan yang semisal dengan itu, wa yuhirullah, Allah Azza wa Jalla, ya, itu yuhilullahu bihi alal aqli bima yasbutuhu li nafsihi. Ya, maksudnya di sini ketika, ya, ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi bagi akal, mas, itu yuhilullahu, Allah lah yang memustahilkan, Allah lah yang menjadikan itu tidak mungkin. Kenapa? Alal akli, bagi akal, bima yasbutu li nafsi, dengan apa yang telah ditetapkan untuk dirinya, untuk Allah Azza wa Jalla. Wa man yanfi, dan apa yang Allah tiadakan, ya, ya, anil alihah mudda'ah, dari sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan yang mudda'ah, yang diseru. Maksudnya gini, ya, Allah Azza wa Jalla dengan ayat-ayat tadi dijelaskan, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ اللَّهِ حُكْمًا, siapakah yang lebih baik dari Allah Azza wa Jalla secara hukum, yang menetapkan hukum siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka di situ Allah Azza wa Jalla menafikan siapapun yang mempunyai hukum, tidak ada yang jauh lebih baik daripada, atau yang lebih baik, ataupun yang baik, dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada, mas, bandingannya enggak ada. Nah, walillahi matsalul a'la, bagi Allah pemisalan yang jauh lebih tinggi. Maka disebutkan di sini apa? Ketika Allah Azza wa Jalla menisbatkan, menetapkan untuk dirinya suatu ketetapan, akal itu enggak bisa, mas, menggapainya, menjangkaunya. Contohnya yang lain, mas, yang pernah Anda sebutkan. Yadkhulul jannata man la ya'mal khaira qattu. Masuk surga orang yang tidak pernah melakukan satu kebaikan pun. Satu pun kebaikan, gak pernah. Tapi bisa masuk surga. Kenapa itu mas? Birahmatillahi. Dengan rahmatnya Allah Azza Jalla. Apakah itu masuk akal? Ya. Apalagi orang yang terbiasa kerjanya di pasar mas. Gak akan masuk akal. Kalau dia tidak kerja, maka tidak akan untung. Yang di akal dia seperti itu mas. Makanya nanti ini mas. Ya ini penting ini mas. Karena dengan izin Allah Azza Jalla, kita nanti akan ada daurah. Ya, Sabtu Ahad ini insyaallah binillah. Begitu juga pekan depannya lagi Sabtu Ahad. Ya, wahai ya ikhwan dan akhwat yang mempunyai kecerdasan. Anda tidak mengatakan mempunyai akal ya. Kadang sesuatu itu kalau dibilang. Wahai ikhwan dan akhwat yang memiliki kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada kita semua kecerdasan. Kemudian, kalau kemudian dari seluruh waktu antum, antum luangkan 2 hari pekan ini, kemudian pekan depan 2 hari lagi, ya Sabtu Ahad, selama 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, total menjadi 28 jam, afan, 28 jam. Apakah dengan kemudian antum meluangkan waktu yang seperti itu menyebabkan harta antum berkurang ataupun menjadikan pelanggan antum hilang, ataukah antum berpikir bahwasanya 4 hari itu akan menghilangkan semua energi yang sudah dibangun dari suatu perniagaan? Antum punya toko misalnya, ada yang punya toko helm, ada yang punya toko kayu, ada yang punya toko kelontong, ada yang toko macam-macam. Ya. Setiap harinya adalah perjuangan. Mengumpulkan 1 peser, 2 peser, bahkan berkeser-keser dan berpeser-peser. Ya. Dan memikirkan itu menyebabkan geser. Ngeri pokoknya. Nah, kalau kemudian 2 hari itu dalam sekian tahun antum luangkan waktu dan beralasan afwan ustaz, ana kehidupan ana dapat maisahnya seperti ini. Ana kalau tidak ikut dirindam, tidak niaga di sana, tidak jualan di sana, hari itu akan dapat apa ustaz? Ya. Hari itu kalau antum ikut daurah dapat barokah mas. Bukan antum tidak akan mendapatkan uang, tapi bisa jadi antum akan mendapatkan yang selama ini antum cari untuk bekal mendidik mendidik anak dan istri antum. Yang di hari-hari yang lainnya antum tidak akan mendapatkan kesempatan tersebut. Dan di kesempatan yang akan datang belum tentu Allah mudahkan. Maka jangan pernah dihitung. Dihitung apa mas? Hilangnya waktu, hilangnya kesehatan, hilangnya kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, dengan menghabiskan waktu untuk menimba ilmu syar'i. Ustaz, saya biasanya setiap harinya ada pelanggan saya. Ya, 2, 3, 4. Ya, gak tentu, Ustaz. Apalagi saya harus ngider ke pasar, Ustaz. Ya, nganter pupuk, Ustaz. Ya. Gimana kalau 2 hari itu kita libur? Terus, makan apa, Ustaz? Anak istri saya. Itu biasanya ketika bahwa pasar itu mas sudah mendarah daging, itu menyebabkan ketakutan-ketakutan yang begitu dahsyat. 1 hari tidak dagang, apa kata orang? 1 hari tidak dagang, apa kata mertua? satu hari tidak keluar rumah, apa kata tetangga? Semuanya apa kata? Apa kata Mas Imam? Apa kata? Nah, ini yang sering terjadi, waswas syaitan, Mas. Paham saya di sini? Nah, oleh karena ini, mulai sekarang, Mas, berdoa kepada Allah Azza Jalla agar semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk mengikuti kajian tersebut, mengikuti daurah tersebut, dan Allah memberikan keberkahan waktu kita dengan yang bermanfaat. Karena kalau kita tidak menyibukkan waktu dengan yang manfaat, pasti kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak manfaat atau banyak sesuatu yang tidak manfaat. Paham sampai sini? Ya. Dan dunia antum kalau tidak jualan sehari dua hari, tidak menjadikan Allah Azza wa Jalla menjadikan antum menjadi orang bangkrut, orang yang miskin. Justru berapa banyak orang itu dia gambling, ya, berjudi dengan kesempatan dan waktu yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Yaitu apa? Umurku wis sakmene. Aku kok keentuk sakmene. Kemudian apa akhirnya? Yang terjadi adalah nekat menghalalkan segala cara. Ada yang mengatakan, saya umur 28 tahun belum bisa apa-apa, Ustaz. Lah, ana sekarang umur 40 tahun pun belum bisa apa-apa. Terus ngapain antum? Ya. Artinya kita belum bisa apa-apa, semuanya kita belum bisa apa-apa. Tapi ketika kita belum bisa melakukan apa-apa, yang terbaik adalah apa? Melakukan yang paling mudah yang kita lakukan. Kalau kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu syar'i, jangan pernah disia-siakan, Mas. Jangan pernah disia-siakan. Hanya dengan alasan apa? Afwan Ustaz, mau kondangan Ustaz. Apakah kondangan itu harus berjam-jam, Mas? Iya Ustaz, keluar kota. Apakah ketika di suasana seperti itu antum harus keluar kota? Ditimbang, Mas. Semuanya antum timbang. Dan pada akhirnya, ya, bahkan ana mengharapkan antum juga, kalau antum dari sekarang itu sudah punya azam, antum istikharah dulu, Mas. Jangan buru-buru. Ana pengen ke sana, Ustaz. Ada lagi di sana, Ustaz. Ya, her aja. Her. Ana sudah komit, Ustaz, ada program Sabtu Ahad, Ustaz, di ma'at tertentu. Ada masalah. Antum pernah belum istikharah, Mas? Setiap antum menyesukan atau memutuskan sesuatu, antum pernah istikharah belum? Kalau belum, besok, Mas, istikharah. Mana yang antum akan pilih? Minta yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah menghitung semuanya dengan akal atau dzon. Nah, lanjut, Mas. Fal jawabu an naqula, jawabnya. Kalau tadi, ya, ketika akal itu, ya, itu tidak bisa menggapai dengan apa yang Allah tetapkan. Enggak bisa, Mas. Allah sendiri yang yuhilullahu bihi 'alal akli. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya akal tidak bisa. Mustahil, Mas. Mencapai atau merengkuh atau menggapai apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, enggak bisa. Malaikat saja ketika mendengar perkara yang Allah tetapkan, mereka tersungkur. Enggak ada yang sadar. Enggak ada yang berani untuk mengangkat kepala. Yang pertama kali mengangkat kepala, malaikat Jibril. Dan ketika malaikat Jibril ditanya, "Mada yakunu rabbuna?" Apa yang dikatakan Rabb kami? Malaikat Jibril mengatakan, "Al-haq," kebenaran. Semuanya mengatakan, ketika melewati malaikat, ditanya lagi, apa yang dikatakan oleh Rabb kami? Rabb kita, kebenaran, kebenaran, kebenaran. Itu subhanallah, Mas. Kalau kita berlatih memahami kontekstual dalil-dalil syar'i seperti itu, gak perlu, Mas, kita susah-susah dibingungkan dengan berbagai macam istilah-istilah baru yang tidak ada dalam Islam sebelumnya. Moderasi lah, apa-apa. Jadi sekarang orang Indonesia itu ngomongnya gak Inggris, gak bahasa Indonesia. Inggris juga, Inggris pegun. Inggris pegon, Mas. Gak ada Inggris pegon. I am. Yes. Ya bisanya itu aja. Yang lain Allah Ustaz. Ya. Makanya Indonesia itu banyak satu yang menjadi ini membius dengan kepopuleran. Terbius dengan kepopuleran. Kalau sudah populer, akhirnya Indonesia itu latah. Diikuti terus tanpa kemudian menjadi ini. Kata ketika kita itu menyebutkan sesuatu yang sering diobrolkan oleh orang, akhirnya itu pun kita mengobrolkan dengan bahasa-bahasa itu saja. Ingat omongannya dulu yang tokoh-tokoh yang sudah meninggal. Itu aja kok repot. Itu kita sering dengar. Itu akhirnya apa? Diucapkan oleh kita menjadi suatu alasan. Atau alibi bahkan. Ataupun gaya bahasa kita. Begitupun yang lain-lainnya. Ya. Hal-hal yang sifatnya di situ hanya mendengar sekilas, tapi ternyata itu membekas. Nah, lanjut mas. Fal jawabu anna qula innal aqla ya yudriku ma yajibu lillahi subhanahu wa ta'ala wa yamtani'u alaihi ala sabili al-ijmal la ala sabili tafsil. Suf. Jawab di sini mas. Ini bagus. Jawabannya, anal aqla la majala lahu fi babil asma wa sifat. Ya, bahasanya kalau tadi di awal akal itu tidak ada majal, tidak ada ruang lingkup untuk akal itu masuk ke dalam penetapan asma dan sifatnya Allah Azza Wajalla. Nah, sekarang jawabnya di sini ketika apakah di sini, ya, akal itu, ya, Allah memustahilkan, Allah lah yang memustahilkan akal untuk bisa ya menjangkau apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan Allah nafikan untuk dirinya dari sesembahan yang diseru lainnya. Fal jawabu an naqul, ya, jawabannya adalah kita katakan innal aqla, bahwasanya akal itu mas ya yudriku ma yajibu lillahi subhanahu wa ta'ala ya wa yamtani'u alaihi ala sabili ijmal la ala sabili tafsil. Bahasanya ayat akal itu ya mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini la yudriku, akal itu tidak mengetahui mas. Ya. Innal aqla yudriku ma yajibu lillahi. Allah akal itu mengetahui apa yang diwajibkan. Ya, diwajibkan oleh Allah Azza Jalla itu akal tahu. Wa yamtani'u alaihi ala sabilil ismal. Dan dia pun yamtani'u. Dia ya. Apa-apa yang tidak boleh oleh Allah Azza Jalla pun dia tahu. Tapi di sini ala sabilil ismal. Menurut sudut pandang global mas, globalnya. La ala sabili tafsil, bukan menurut detailnya. Jadi akal itu bisa mengetahui mana yang diperintahkan Allah, apa yang diwajibkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah Azza Wajalla, tapi secara global mas. Sama halnya kemarin, Anda mengatakan apa mas? Duduknya orang awam untuk menuntut ilmu syar'i itu ketika dijelaskan tentang halal dan haram bagi mereka cocok, pas, umum. Paham? Tapi duduknya orang yang menuntut ilmu syar'i, talabul ilmi, itu adalah duduknya orang-orang yang berusaha untuk mencari mana yang lebih faedah, mana yang mempunyai keutamaan dibandingkan amalan utama lainnya. Jadi bukan antara halal dan haram lagi, tapi duduknya orang-orang yang menuntut ilmu syar'i itu adalah orang yang duduk dalam rangka mencari faedah, keutamaan, mana yang amalan sunnah, mana amalan yang di situ faedahnya, ganjarannya jauh lebih banyak lagi. Paham ya? Ini bedain. Nah. Makanya disebutkan. Ya. Masalan, pemasalan contohnya. Contohnya al-aqlu yudriku bi anna rabba la budda an yakuna kamil as-sifati. Lakin hadha la ya'ni anna al-aqla yuthbitu kulla sifatin bi 'ainiha aw yanfiha lakin yuthbituha aw yanfi 'ala sabilil 'umumi anna ar-rabb la budda an yakuna kamil as-sifati saliman min an-naqsi saliman min an-naqsi. Jadi di sini al-aqlu yudriku, dia mengetahui, Mas. Akal itu mengetahui. Bi anna rabba, bahwasanya rabb itu la budda, itu wajib. An yakuna kamil sifati. Rabb itu harus zat yang mempunyai kesempurnaan sifat-sifatnya. Rabb itu adalah zat yang mempunyai kesempurnaan sifat-sifatnya. Lakin namun hada la ya'ni anna al-aqla yuthbitu kulla sifatin bi'ainiha aw yanfiha. Namun ini ya, ini yang maksudnya hada di sini adalah keyakinan bahwasanya Rabb itu harus yang sempurna zatnya, sempurna sifatnya. Ini bukan berarti anna al-aqla, bahwa akal itu sudah mampu untuk menetapkan kulla sifatin, setiap sifat bi'ainiha, dengan ainiha, dengan detailnya. Au yanfiha, atau menafikannya, meniadakan sifat. Lakin, namun, ya, namun, ya, yusbitu, menetapkan, au yanfi, atau meniadakan ala sabilil umum, menurut sudut pandang keumuman, Mas, general, Mas, global. Anna rabba, bahasanya rabb, la budda an yakuna, ya, maka rabb itu harus yang mempunyai apa? Kamil sifati. Ya. La budda an yakuna, ya, anna rabba, la budda an yakuna kamil sifati. Ini sempurna sifat-sifatnya. Salimah minan naqsi, selamat dari naqs, kekurangan. Paham sampai sini? Paham masalah? Contohnya. Ya, contohnya. Ya, yudriku bi annahu la budda an yakuna rabb. Ya, an yakuna rabbu sami'an basira. Ya, ini mengharuskan akal mengetahui bahwasannya la budda, mengharuskan Rabb itu sami'an basira, zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Qala Ibrahim li abihi, Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Wahai bapakku, ingat tuh Mas, ya abati bimana apa? Ya abi, tak badalan minal ya, itu dibahas di Alfiyah bin Malik, Mas. Ingat-ingat tuh. Nah, juga Qasas juga. Ya, di Qasas juga. Di juga di penjelasan Alfiyah juga ketika Asma'ul Sittah. Nah, Asma'ul Khamsah, afan. Asma'ul Sittah ada hanu. Ya. Ada hanu, tambahan. Hana. Ya, Mas Hana. Ya. Mas Hana dalam sarung. Waktu itu ya. Allahumma barik. Ya, ya abati, wahai bapakku. Lima ta'budu. Kenapa engkau beribadah? Ma la yasma'u, kepada zat yang tidak bisa mendengar. Wa la yusiru, tidak bisa melihat. Ya. Sama halnya ketika ini adalah apa, Mas? Pertanyaan retoris untuk bantahan. Ya. Dan ini uslub yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ini bisa dipakai. Kalau tadi Anda mendengarkan tentang ada debat-debatan antara ini Antum bisa mendebat dengan pertanyaan. Jangan dengan sambil bahwasannya antum memojokkan orang sehingga orang pun tidak bisa menjawab. Tapi di sini, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru. Ya, kalau kita katakan, kenapa antum mengikuti sesuatu yang dalilnya masih dipertanyakan? Antum sendiri tidak tahu kenapa antum masih melakukan pekerjaan ini. Ya. Kenapa? Paham sampai sini? Nah. Wala budda an yakuna khaliqan. Dan ini mengharuskan Allah Azza Jal itu apa? Mencipta. Lianna Allah qala, kalau Allah Azza Jal berfirman, afaman yakhluqu man la yakhluq, apakah zat yang yakhluqu yang mencipta sama dengan yang tidak mencipta? Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a. Dan yang yad'una, ya, sesembahan-sembahan yad'una min dunillahi yang diseru selain Allah Azza Jal, la yakhluquna syai'a, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Di surat An-Nahl. Nah, paham sampai di sini, Mas? Jadi pertama apa? Ini adalah sebenarnya bantahan terhadap orang yang mengedepankan akal. Sampai kapan antum itu mendewakan akal, mengedepankan akal, menjadikan akal sebagai hakim utama? Tidak saatnya. Antum lihat, Mas. Ada pertanyaan buat antum. Apa sebabnya mereka mengedepankan akal, Mas? Bukankah mereka orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asyairah, orang-orang yang ahlu ta'til tadi, mereka juga tahu bahasa Arab toh? Bukan orang bodoh loh. Kenapa, Mas? Kenapa mereka mengedepankan akal? Ada yang tahu? Kenapa mereka mengedepankan akal? Apa? Akhir? Ujub terhadap diri sendiri. Bisa ke arah sana. Tapi yang lebih owi, Mas. Owiul amin. Soto. Ada kuah dan ada amin. Ya. Antum enggak tahu ya pemisalan soto. Ya. Ya abatista'jir. Inna khairal ya. Manista'jartal qawiyul amin. Wahai bapakku, ya, sewalah dia, pekerjakan dia. Sesungguhnya sebaik-baik yang kau pekerjakan itu adalah orang yang qawiyul amin. Qawi itu kuah, kekuatan, Mas. Ya. Amin itu bisa percaya. Ya, itu sama halnya dalam semangkok soto. Soto itu ada kuahnya, ada isinya. Ya, kalau soto hanya kuah saja, maka soto kuah itu belum bisa dinikmati komplit, Mas. Tapi kalau ada soto kuah dan ada isinya, maka itu soto yang enak, bisa dimakan. Kayak tadi kan, Allahumma fihrik. Ya. Jadi apa, Mas, alasannya? Apa sih? Nafsu. Masya Allah. Su. Ma mawon. Sing dinut itu kowe. Sing dinut apa sing dinut? Eh? Hah? Mutan-mutan iman. Ush, imam kowe, iman golei. Res apa res? Hah? Mudah. Eh. Apa? Apa alasannya? Kenapa mereka itu menggunakan akal, Mas? Alasannya adalah salah satu alasan. Hati mereka tertutup dari keikhlasan memahami dalil-dalil nakal. Makanya kenapa ada ujub? Ingin show off, pamer. Kenapa Atok bin, ya, Atok itu, kenapa dia itu menyingkir dari majlisnya Hasan al-Basri? Gaya, Mas. Atok bin Wasl itu gaya. Dia apa? Gak mau kalah. PD-nya terlalu tinggi. Sehingga ketika dia mulai nyeleneh, dia masih tetap kekeh dengan apa yang menjadi nafsu. Ya. Sama. Tapi semuanya itu karena tidak ada keikhlasan untuk menerima dalil-dalil nakal. Al-Quran yang bisa jadi mereka hafalkan, hadis-hadis yang bisa jadi mereka fahami dan hafalkan, itu tidak mendarah daging. Karena ketika dia menghafal Quran ataupun menghafal hadis, itu bukan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Itu yang menjadikan mereka tertutup. Yang mereka tahu adalah tentang akalnya. Karena ketika mereka itu, ya, mereka itu menjadikan dalil itu, dalil nakal itu jauh lebih kuat, tentunya mereka akan mengatakan dengan perkataan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Sami'na wa ato'na. Paham sampai sini? Keikhlasan para sahabat itu teruji. Karena apa? Allah menjadikan orang yang hebat bersama orang-orang yang hebat pula. Nabi SAW itu teladan. Maka akan dikelilingi dan akan dibersamai dengan orang-orang yang pantas untuk dijadikan teladan, Mas. Paham sampai sini? Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara yang berbatalion. Idza ta'arafa i'talafa. Ya. Wa ma tanaqara ikhtalafa, dan apa yang kemudian tidak saling mengenal akan pisah, Mas. Itu semuanya modelnya seperti itu. Aukam makhluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga antum lihat mereka kenapa juga kaitannya dengan banyaknya teman-teman yang jelek. Ya, tapi semuanya gara-garanya apa, Mas? Tidak ada ikhlas. Maka mana, ya, menasihati diri anda sendiri dan juga antum semuanya tentang ikhlas. Ikhlas itu mahal. Ikhlas itu adalah dikatakan oleh para ulama miftah likulli khair. Kunci dari setiap kebaikan. Al-ikhlasu miftahun likulli khair. Keikhlasan itu adalah kunci segala kebaikan. Kalau kita melakukan apapun ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, meskipun di situ speser, dua peser yang kita dapat, kelak Allah akan mengganti jauh lebih baik lagi, Mas. Tapi kalau antum itu menginginkan sekarang nih, sekarang Ustaz, ya, saya sudah gak sabar nih, ya, maka antum akan mengatakan apa, Mas? Saya gak kuat, Ustaz. Saya bisa ikhlas, tapi keluarga saya gak bisa. Saya bisa ikhlas, tapi mertua saya gak bisa ikhlas. Saya bisa ikhlas, tapi tetangga saya gak bisa ikhlas. Urusannya jauh apa? Pertanyaannya itu. Urusannya jauh apa? Ya. Makanya di situ, karena ketika kita ikhlas, kita tidak akan memperdulikan omongan orang, Mas. Apa yang dikatakan orang, apa yang disebutkan oleh orang lain dari kata-kata miring dan seterusnya, ya didengarkan, gak ada masalah mas. Gak akan ngefek mas. Waktunya kita nuntut ilmu, kita nuntut ilmu. Aku gawiannya umeng ngaji. Ayo. Pagi, siang, malam ngaji. Ya alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Dan orang-orang yang mengatakan seperti itu, dia enggak tahu bagaimana lezat manisnya orang menuntut ilmu syar'i. Makanya sangat mengherankan ketika misalnya antum mendengar masyaikh para ulama kita itu bisa duduk sekali duduk 12 jam, 16 jam, 14 jam. Mungkin bisa jadi ketika antum itu punya keinginan tinggi bisa, Mas. Masalahnya apa? Setiap hari seperti itu, Mas. Piye, Mas? Apa yang mendasari mereka bisa duduk seperti itu, Mas? Itu, Mas, satu tadi itu, Mas. Ikhlas. Mereka enggak minta apa-apa di dunia ini, Mas. Minta mereka adalah bagaimana mengumpulkan keberkahan dari sisa-sisa hidup yang Allah berikan kepada mereka. Makanya, Mas, apapun status antum, apapun pekerjaan antum, jangan pernah antum tinggalkan ikhlas itu dari pundak antum. Itu tetap semuanya membawa. Antum harus membawa ikhlas itu dimanapun antum berada. Kalau antum ikhlas jadi pegawai negeri, Mas, maka ya, jangan lupa doakan kebaikan kepada atasan antum, kepada orang-orang sekeliling antum, agar mereka pun bisa mendapatkan keberkahan dari hidup mereka. Bukan hanya sekedar antum, wah tanggal tua ya, tanggal 6. Semua orang paham seperti itu, Mas. Tanggal 6, tanggal 6, semuanya bisa. Tapi yang belum bisa, ya, itu kesempatan kita. Apapun menjadi jabatan kita, ada satu yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Kebaikan yang kita dapatkan harusnya kita sampaikan kepada orang lain. Kalau kita bisa melakukan kebaikan itu, kenapa kita tunda-tunda? Kalau kita bisa mendoakan orang lain agar orang lain itu bisa mendapatkan hidayah, kenapa kita tunda-tunda? Paham sampai di sini, Mas? Ya, naktafi bihadil qudrah. Karena anak harus ambil Bapak. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan tentang akal. Ya. Dan yang paling dahsyat itu bukan akal, Mas. Yang paling dahsyat dari semua itu adalah akal-akalan. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli 'ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.